Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah, wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin, wa yanqasimu aidan ila tamannin wa 'ardin wa qasamin. Kata beliau, kalam terbagi menjadi amr. Kalam itu ada yang namanya perintah. Yang kedua nahyin, larangan. Yang berikutnya khobar. Yang keempat belum ketemu, Pak. Yang keempat wastikhbarin, istikhbar. Apa makna istikhbar kemarin? Istifham, minta dikabarkan, istifham berarti. Wa yang kelima wa yanqasimu aidan. Dan kalam juga terbagi menjadi tamannin, wa'ardin, wa'kosamin. Menjadi tamanni. Paham tamanni ya? Di pelajaran nahu, teman-temannya siapa itu? Teman-temannya inna. Dan ardin. Ardin. Nanti kita akan sebutkan wa'kosamin. Kosam. Sumpah. Berarti dari sini, kalam ya terbagi menjadi dari sisi kandungannya, kalam menjadi amr, yaitu kalam yang mengandung arti menuntut dilakukan pekerjaan. Semisal kita mengatakan kum, ijlis, kul dan selainnya. Nahyun, larangan, itu kalam yang mengandung makna menuntut ditinggalkannya sebuah aktivitas. Misalkan kita mengatakan la tashrab, la ta'kul, la tanam, la tajlis, dan seterusnya. Kalau khabar, kalam yang mengandung arti sebuah berita yang ada kemungkinan benar, ada kemungkinan dusta. Semisal kita katakan Zaidun qa'imun, Zaidun yadribu Zaida, Zaidun yadribu Amron. Nah, kalau istikhbar itu istifham, kalam yang mengandung makna tuntutan untuk menjelaskan sesuatu. Kita mengatakan hal Zaidun qa'imun. Tamanni, berikutnya tamannin, kalam yang mengandung makna menginginkan sesuatu yang tidak mungkin didapatkan, atau kalaupun mungkin didapatkan mustahil, apa sulit, bisa direalisasi tapi sulit. Ya, misal kita mengatakan laitali malan, ini orang yang sulit, orang miskin berkata laitali malan, fuqara masakin dia mengatakan laitali malan, fahujja minhu, maka saya akan berhaji darinya. Atau yang sulit lagi, semisal perkataan seorang tua yang ingin kembali ke masa muda, dia mengatakan apa katanya? Laita syababa yaudu yaudu yauma. Kemudian ard, ard itu kalam yang dimulai dengan lafaz ala. Ala ini, ala di sini menunjukkan permintaan halus. Ala tanzilu indana, ala tanzil indana, sudikah anda singgah di tempat kami. Nah, kemudian ada namanya kosam, yaitu kalam yang mengandung arti sumpah. Wallahi la af'alanna kada wa kada. Nah, baik, kita baca syarahnya di sini. Sudah bisa dipahami sini? Satu lagi sebenarnya ada, itu yang sudah disebutkan oleh Imamul Haramain di sini, yaitu at-tahdid. Tahdid. Ya, tahdid itu kebalikan dari arad. Kalau arad yang menunjukkan halus. Nah, kalau tahdid kebalikannya. Yaitu kalam yang dimulai dengan ya dengan lafaz apa? Hala. Nah, ini menunjukkan permintaan yang sedikit keras, ada hardikan. Hala akram ta Zaidan. Nah, gitu misalnya. Hala akram ta Zaidan. Itu takdir, tapi tidak disebutkan di sini. Ya, kita baca syarahnya di sini. Nah, tafadhol. Siapa? Iqbal. Yang benar dong, Bal. Lamma faragha dari atas. Lamma faragha al-musannifu. Enggak ada. Wah, enggak ada buku antum. Coba baca. Kencang-kencang bacanya, Bang. Bisubuni arwa'i wa qalamu bi rifqin nahnu ala tanzilu indana wa qawlu wa qasamin bi fathil qafi wa sin. Wa huwa al-halaku nahnu Allah. Halifu. Terus wallahi wallahi la af'alanna al-khaira wa inna ma qala al-musannifu wa al-qasimu aidan ma'a anna ma qablahu wa ma ba'dahu tafsirun wahid isyaratun ila anna minal usulihina minal manik tasara ala tafsirin awal wa annahu yaridu alaihi tafsir yaruddu alaihi tafsirun al-tani wa annal jami'a tafsirun wahid. Sebentar, kok antum mulai ini langsung dari situ ya? Kacau nih buku antum. Kemarin sudah? Oh, berarti yang sini belum? Kemarin udah? Oh, bilang dong. Oh, berarti sekarang yang belum ardun? Ah, berarti yang nahyun, amrun, itu sudah? Walah. Ya. Perhatikan ar bisukuni ra wa huwa talabu birifqin. Itu dia adalah sebuah talab, tuntutan, tapi disertai dengan kelembutan. Contoh ala tanzilu indana. Sudikah engkau singgah di tempat kami. Nah, ini mintanya dengan lembut. Ala tanzil indana. Sudikah anda singgah ke tempat kami. Kemudian kosang. Berikutnya kosam. Bifathil qaf dan sin. Itu apa? Dia adalah sumpah. Contoh demi Allah saya akan melakukan kebaikan. Saya akan benar-benar melakukan kebaikan. Wallahi la afalanna al khaira. Nah, musannif menyatakan yang qasimu aidan kalam dibagi juga ma anna ma qablahu wa ma ba'dahu taqsimun wahid. Padahal sebelumnya maupun setelahnya pembagiannya itu cuma satu. Ini adalah isyaratun, adalah isyarat bahwa ila anna manil usriyina manik tasara ala taksim. Mana isim annanya di sini? Sabit, isim annanya mana? Isim anna. Mana jumlah yang mana? Memangnya bisa isim anna dari jumlah? Anna itu isimnya dari apa? Mubtada. Berarti mesti isim. Mana? Alat taksim. Apa? La. Mana? Man. Mannya itu man mausul. Bimakna alladhi. Man mau mausul ama bani ala sukun. Bimahalli nasbin. Sebagai isim anna. Ini adalah isyarat ala anna minal usulina maniktasara. Ini adalah isyarat bahwa di antara para ulama ahli usul ada yang iktasara membatasi ala taksim al-awwal, membatasi pada pembagian yang pertama. Ya, pembagian yang pertama aqsamul kalam bi'tibari tarkibihi. Nah, dari sisi ya tarkibnya. Dari sisi tarkibnya. Baik, berikutnya ini kan pembagian yang kedua bi'tibar madlul. Berdasarkan kandungan makna. Wa annahu yaruddu alaihi taqsimu tsani. Wa anna al-jami'a taqsimun wahidun. Nah, kemudian kata beliau bahwa ini sim yang kedua, pembagian yang kedua. Dan semuanya ini sebenarnya satu pembagian. Terus dibaca di sini. Apa? Ahmad. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. taqsimun aqsaru. Akhbari asari insya'u bahwa malah yang kami silko walaupun kau tidak ukur di antara madulahu layak suruh illa bitalab kudibi para yukol yukol para yukol inamu silko atau kajibun maminat insya'i al-amru wa-nahyu wa-usifamu wa-samani waminu al-arbu wa-hada wa-insya'u kolabi waminu al-qismu wa-insya'u koyu kolabi wa-amamu hadirkan wa'i al-amru wa-nahyu wa-sayati al-karamu bihima insya'u wa-amma baqiyatul anwa'i wa-baqiyatul anwa'i wa-la ya tak ya ya wazannya ya tafa'al ya tarakabu alaiha fil usuli kabi fil usuli kabiro fa'ilati kabiru kabiru fa'ilati Allah wa'lam. Kemudian wahuna kataksimun aqsaru min hada. Nah, namun ada definisi atau ada pembagian yang lebih ringkas dari ini. Kama indal balaghin, sebagaimana ini yang ada pada ulama ahli balaghah, yaitu kalam kisman. Itu kalam cuma dua aja, khobarun wa insya'u. Udah itu aja. Apa itu khobar? Ya, taqaddama ta'rifuhu. Ya'ti syarhuhu insya'Allah fi babil akhbar. Nah, kalau khobar itu jelas sudah definisinya tadi. Wahuwa, yaitu yang ada kemungkinan benar atau salah atau dusta. Jujur atau dusta pada zatnya. Nah, nanti itu akan datang pada babnya sendiri di babul akhbar. Sedangkan insya, apa itu insya? Wa huwa ma la yahtamil sidqa wal kadhiba. Itu yang tidak ada kemungkinan benar atau dusta, enggak ada kemungkinan itu. Semisal ucapan Anda uktub. Nah, memangnya ada. Oh, dia dusta itu. Orang dia berkata, "Duduklah, dia dusta itu." Oh, dia jujur itu. Enggak ada kemungkinan itu. Itu namanya insya. Li'anna madlulahu la yahsulu illa bitalaffuzi bihi. Karena kandungan lafaz dari uktub itu tidaklah terwujud kecuali dengan melafadzkannya. Fala yuqal innahu ya innahu shadiqu innahu shadaq innahu shadaqa au kadza au kadiba. Atau innahu sidqun au kadibun. Ini maka enggak bisa dikatakan dia benar jujur atau dia dusta. Ini tidak mungkin. Ya. Wa minal insya al-amru wa nahyu wa istifhamu tamanni wa minhu al-ard. Nah, ini semua masuk bagian dari insya. Wa hadha huwa al-insya'u talabi. Kalau yang itu semua ya amar, nahyun, istifham, istifham itu istikhbar. Tamanni al-ard itu insya talabi. Wa minhu al-qismu. Wa huwa al-insya'u ghairu talabi. Nah, juga ada kisim yang lain. Bagian yang lain yaitu insya ghairu talabi. Wa ahammu hadhil anwa', namun bagian yang terpenting dari ini adalah al-amru wa nahyu. Saya tiar kalam bima akan datang penjelasan tentang keduanya insyaallah. Wa amma baqiyatul anwa', adapun ya jenis yang lainnya fala yatarattabu 'alaiha fil usul kabiru fa'idati. Nah, itu tidak menimbulkan apa faedah yang banyak ya, tidak tidak akan memberikan dampak faedah yang banyak. Wallahu a'lam. Berikutnya aqsamul kalam bi'tibar isti'malihi. Wa minhu mana? Oh iya, qasam. Wa insya ghair talab. Bukan qism, qasam, afwan. Qasam itu insya ghair talab. Pak Adri udah khatam buku ini sama saya dulu Pak Adri ya? Oh gak sempat selesai ya? Sedikit lagi ya? Setengah. Ya, khataminlah. Qala aqsamul kalami bi'tibari istimalihi. Berikutnya, pembagian kalam berdasarkan tinjauan penggunaannya, ta'riful haqiqati wal majazi, dan juga definisi hakikat dan majaz. Qala al-musannifu rahimahullah, wa min wajhin akhara yanqasimu ila, dan juga dari sisi yang lain, kalam itu terbagi menjadi hakikatin wa majazin, hakikat dan majaz. Hakikat dan majaz. Hakikat wal hakikatu, wal hakikat jelas ya, dia lafaz yang dalam penggunaannya sesuai asal makna lughah. Nah, maka beliau menyatakan fal hakikatu ma baqiya fi isti'mal ala mawdu'ihi. Nah, hakikat, hakikat itu apa? Itu sesuatu yang tetap istimali pada penggunaannya, penggunaan lafaz tersebut ala mawdu'ihi, pada tempatnya. Antum katakan kopi ya kopi, pahit ya pahit, itu sesuai dengan tempat penggunaannya. Waqila, dan ada yang menyatakan pendapat yang lain tentang definisi dari al-haqiqah. Mastu'mila fi mastuliha alaihi minal muqatibah. Nah, kemudian ada yang menyatakan lagi definisi dari ini, mengenai definisi dari al-haqiqah, dikatakan dia adalah mastu'mila fi mastuliha alaihi minal muqatabah, muqatibah, minal muqatabah. Nah, yaitu hakikat adalah lafaz yang digunakan, lafaz yang digunakan fi mastuliha alaih, pada arti atau pada makna yang diistilahkan, minal mukhatabah, dari sebuah perbincangan, itu istilah takhatub ya, itu memuat hakikat lughat syara' al-urf ya. Jadi dia hakikat adalah lafaz yang digunakan pada sebuah makna atau arti yang diistilahkan perbincangan. Hah? Apa? Iya, yang disepakati. Wal majaz, sedangkan majaz ma tujuwiza an mawdu'ihi, yaitu sebuah lafaz yang tajawwaza itu kan melewati ya. Kan maknanya melewati kan? Itu yang melewati dari tempat sebenarnya. Artinya majaz suatu lafaz yang keluar dari makna asal. Semisal asad, asad itu kan digunakan untuk apa? Hewan. Nah, ini keluar. Al-asad yakhthubu 'alal mimbar. Al-asad, asadun yakhthubu 'alal mimbar. Asad itu dia apa namanya? Berkhutbah di atas mimbar. Ini keluar dari makna asal. Mana asalnya dia adalah hewan, ya, di hutan atau di rimba, raja rimba. Nah, kemudian wal haqiqah imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyatun. Nah, kemudian kata beliau, sedangkan hakikat imma lughawiyyatun, ada kalanya berbentuk lughawi, itu lafaz yang dibuat oleh ahli bahasa ya, semisal tadi asad untuk makna hewan yang buas ya, yang dia menerkam mangsa-mangsanya. Wa imma syar'iyyatun, ya, atau ada kalanya dalam berbentuk syar'iyyah, artinya yang dibuat oleh pemegang syar'i, oleh syar'i. Contoh, misalkan lafaz sholat. Sholat itu maknanya apa? Ibadah yang khusus. Kalau sholat secara bahasa apa? doa. Wa imma urfiyatun. Nah, ada kalanya dalam bentuk urfiyah, urf secara umum. Ya, semisal lafaz apa? Adabah. Lafaz adabah itu kalau secara bahasa apa? Hewannya melata, tapi untuk secara urf tidak, dia adalah hewan yang berkaki empat. Semisal sapi, kebo, ya, unta, kambing, dan yang lain. Ya, kita baca syarahnya di sini. Apa sabit? Mubtaris. Hakik wahia, hakik wahia terus. Di annaha lafdun lima fa'iluhu bisa minta tolong nggak bu, masih cari bocinya tali nyelip-nyelip di mana kata dia, di gantungan atau di kardus, diubek-ubek aja bu biar nanti belajar jam berikutnya itu lebih nyaman. Bu Iqbal udah keringetan bu. Ya mana tadi dibaca. Qala yanqasimu al-kalamu bi'tibar istimal al-lafzi ila qismain. Kalam itu terbagi berdasarkan tinjauan penggunaan lafadznya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama hakiki, hakikoh, yang kedua majaz. Pertama hakikoh, yang kedua apa? Majaz. Baik. Nah, qala. Fal hakikoh ma baqiya fi istimali ala mawdu'ihi. Hakikoh itu adalah lafaz yang dia adalah yang tetap fi istimali pada penggunaannya. Ala mawdu'ihi. Yang sesuai dengan penempatan dia, sesuai dengan yang dia ditempatkan di situ. Ini hakikah, sebuah lafaz yang dalam penggunaannya sesuai makna asli lughah. Artinya ini hakikah. Baik. Nah. Jadi mengenai hakikah ini terdapat dua pendapat dari kalangan para ulama ahli usul. Yang pertama menyatakan dia adalah hakikat, adalah lafaz yang digunakan sesuai makna asal lughah. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh beliau, ma baqiya fi istimali ala mawdu'ihi. Ya, contoh semisal lafaz asad, lafaz salat, lafaz dabbah. Lafaz salat berarti doa. Lafadz asad berarti hewan buas. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, pendapat kedua, hakikat adalah lafadz yang digunakan dalam makna yang dijadikan tadi istilah kesepakatan, perbincangan, istilah takhatub. Walaupun keluar dari makna lughah tapi disepakati. Semisal kayak tadi lafadz salat, secara lughah tadi salat artinya apa? Doa. Ya, Allah taala berfirman apa kepada nabinya? Khud min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah dari mereka wahai nabi sedekah zakat yang akan mensucikan mereka. Wa shalli alaihim. Apa maksudnya? Dan salatlah atas mereka. Apa maksudnya? Doakanlah mereka. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya salatmu apa maknanya? Doamu itu mententramkan mereka. Memberikan ketenangan pada mereka. Maka salat di sini keluar apa namanya? Sesuai dengan bahasa. Kan begitu? Nah, tetapi pada tatanan yang lain, ya, pendapat yang kedua, hakikat dari sholat adalah ini bukan majas, ini hakikat. Hakikat dari sholat adalah yaitu ibadah makhsusah yang dimulai dengan ya takbir, diakhiri dengan taslim, ya, dengan rukun dan syarat yang ma'ruf. Itu sholat secara bahasa, ya, itu bukan majas, hakikat gitu. Kalau secara bahasa apa? Nukoh. Hakikat salat adalah ibadah yang makhsusah hakikat juga. Nah, jadi ada dua penggunaan mengenai hakikat. Yaitu yang digunakan sesuai dengan lughah bahasa. Yang kedua, yang digunakan dalam makna yang dijadikan istilah takhatub. Istilah takhatub tadi apa? Kesepakatan takhatub. Ya, meskipun keluar dari makna lughah. Ngerti enggak di sini? Meskipun keluar dari makna lughah. Semisal kayak tadi as-salat. Nah, barakallahu fikum. Nah, contoh beliau di sini misalnya mengatakan, sudah paham di sini mengenai hakikat, hakikat ada dua. Ya, hakikat ada dua. Nah, kalau kata pendapat ulama yang lain yang menafikan adanya majas, misal Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim mengatakan majas adalah taghut. Nah, majas adalah taghut, Ibnu Qayyim menyatakan. Kenapa antum kaget? Majas adalah taghut kata Ibnu Qayyim. Nah, guru beliau juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ulama kontemporer sebesar Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Syekh Al-Utsaimin kurang lebih condong ke arah situ juga. Ya. Nah, para ulama yang mengatakan majas adalah taghut, gimana dong dengan asad yaktub alal mimbar begitu kan? Sang singa berkhutbah di atas mimbar. Mereka mengatakan alal hakikah juga itu. Itu hakiki sesuai dengan pelafatannya. Enggak mungkin dipahami khutbah apa yang khutbah itu adalah singa. Itu alal hakikah sesuai penerapannya. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya ada tiga lagi. Jadi ada tiga mengenai hakikat. Yaitu yang sesuai dengan makna lughah, yang kedua yang sesuai dengan kesepakatan takhatub, istilah takhatub. Tapi keluar dari lughah. Yang ketiga yang disangka orang majas hakikatnya adalah hakikoh. Namun sejatinya dia adalah hakikoh. Ini bagi siapa? Ulama yang menafikan adanya majas. Semisal Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyatakan majas adalah apa? Taghut. Majas adalah taghut. Baik. Nah, berikutnya kata beliau, mislu kalimatin asad lil hayawanil muftaris. Semisal kalimat asad singa untuk hewan yang muftaris itu kan isim fa'il, menerkam. Iftarasa. Iftarisu muftaris yang menerkam, menyerang. Fa idza qulta ra'aitu asadan fa hiya haqiqatan. Ini hakikat. Ya, enggak mungkin antum ketemu khatib yang dia berapi-api pas turun mimbar, wah ini dia nih singanya. Saya ngeliat singa, tuh singa. Enggak mungkin. Pasti antum nyebutnya fulan atau kalau enggak tahu, oh itu sang khatib, gitu kan? Kan enggak begitu. Mana singanya tadi yang khutbah? Itu singanya lagi makan. Nah, makan apa? Makan hewan-hewan mangsa? Oh, bukan. Makan nasi padang ternyata. Nah. Tapi disebut singa juga kan enggak mungkin begitu. Ya, tapi kalau antum mengatakan ra'aitu asadan, ini pasti fahiya hakikatun. Hakikatun. Ya. Bisa dipahami sini. Ya. Lianna halabdun baqiya fi isti'mali ala ma wudi'i alahu, karena dia adalah sebuah lafaz yang tetap fi isti'mali dalam penggunaannya ala ma wudi'i alahu, sesuai dengan yang diletakkan untuknya. Wa huwa al hayawanu, yaitu dia adalah hewan. Wa hadha ta'ribu yuraddu alaihi annahu khasun bil haqiqati lughawi, namun definisi ini ya disanggah bahwa itu khusus untuk hakikat lugawi saja. Wala yasmul syar'iyyata wal urfiyah kama sayati. Dan ini enggak mencakup definisi dari syar'i dan urf sebagaimana akan datang nanti. Wa alaihi fahuma minal majazi 'inda musannif. Nah, kalau yang definisi syar'iyyah atau urfiyah itu keduanya majaz menurut musannif. Menurut musannif yaitu menurut Asy-Syaikh Imamul Haramain Al-Juwayni, Abu Ma'ali Al-Juwayni. Tsumma dzakara musannif ta'rifan akhara, kata beliau, fil haqiqah. Kemudian musannif menyebutkan definisi yang lain dari haqiqah, wa huwa mastu'mila fi mastuliha 'alaihi minal mukhatabah. Itu lafaz yang digunakan pada hal-hal yang mustuliha, diistilahkan, disepakati menurut mukhatabah, artinya menurut istilah perbincangan. Ya. Istilah perbincangan ini istilah at-takhatub. Ini yang sudah ustulihan disepakati. Semisal kayak tadi, lafaz salat. Itu keluar dari makna lughah, tapi disepakati salat itu definisinya adalah ibadah makhsusah. Ya, al-ibadah makhsusah. Jadi ibadah yang khusus. Keluar dari makna lughah yang maknanya adalah doa. Qala wa qawluhuma ay lafdun, perkataan Al-Juwayni ma mastu'mila fima, ya gitu kan, itu adalah lafaz, dia adalah lafaz. Qawluhu ustu'mila yang digunakan mabni lima lam yusamma fa'iluh, ini kalau dalam pernyataan Al-Kailani apa disebutnya, mabni lil maf'ul. Wana ibul fa'ili domirun mustatirun ya'udu alama. Kembali kepada lafaz yang digunakan. Qauluhu fima, yaitu fil makna. Fima, yaitu pada makna. Qauluhu ustuliha alaih, itu sama. Mabni lima lam yusamma fa'iluh. Wa ma ba'dahu na'ibul fa'il, na'ibul fa'il. Apa maknanya mustuliha ala? Yaitu mustuliha ala anna hadal makna lidhalika al-lafaz. Yaitu maknanya apa? Yang ustuliha yaitu yang disepakati ya, atas makna ini dari lafaz tersebut. Disepakati bahwasanya lafaz doa, lafaz salat adalah doa. Lafaz dabbah adalah hewan berkaki empat. Keluar dari makna lughah. Nah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian wa qawluhu minal muqatabah. Saiful. Muqatabati. Tadi anda baca apa? Qatabat wairaha. Coba mana bika serta ala wazni ismi fa'il ay min al jama'ah al muqatibah wairi. Lam yabqa ta'ala fi mawdu'ihi akarmi au akawdu'i wastilatu maknanu ittifaqu qawmin ala fi'mali syai'in fi syai'in ma'lumin indahu ittifaqu ahli syar'i ala isti'mali sholati fi ta'abburi lillahi ta'ala fi af'alin wa akwalin awwaluha at-takbiru wa akhiruha at-tasbih ittifaqu ahli lughah wa ittifaqu ahli lughati ala isti'mali sholati bi makna ad-du'a bimakna ad-du'a wa hadha dhakaru inda ahli al-hukmi tutlaqu ala dawa'il arba'i faqad al-qawl. Kemudian pernyataan beliau ya, minal mukhatabah atau minal mukhatibah apa? Minal mukhatibah bikasri fa dengan dikasrahkan ta ala wazni ismi fa'il dengan wazan isim fa'il mukhatib yang berbicara. Ayu minal jama'ah al mukhatibah itu dari kalangan jama'ah al mukhatibah ghairaha. Mana Sabit kok belum balik? Sabit belum balik. Lama itu. Taruh di mana sih? Enggak dia tahu. Apa lagi yang megang selain terus di Pak Edi? Ya? Pak Edi enggak ada. Siapa yang nanti bisa ke rumah Pak Edi? Dia kerja kan? Bilang ke istrinya mau ngambil kunci. Rumahnya tahu Pak Edi. Iqbal tahu rumah Pak Edi. Situ depan warung. Rasid. Iya. Mengambil kunci. Kunci AC. Sekarang aja tuh saya pun. Loh, ke situ aja temenin. Emangnya mau sapar ente? Berenggi kenapa sakit? Makan mie. Bundar. Hah? Baik. Ai khatabat ghairaha bidzalika lafzi. Yaitu mereka mengajak berbicara selainnya dengan lafaz tersebut. Wa ayyanathu lidalalati ala dzalikal makna binafsi. Dan ia menentukan lafaz tersebut untuk menunjukkan kepada makna tersendiri. Sawa'un baqiya lafzu ala mawdu'ihi al-lughawi am lam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawi. Apakah lafaz tersebut tetap berada pada makna lughah atau tidak berada di atas makna lughah lagi? Ya. Nah, misal kayak tadi, lafaz salat. Nah, itu dia mengajak orang lain bicara dan sudah menentukan maknanya sesuai makna tersendiri. Saya mau salat, enggak ada yang memahami, itu adalah saya mau doa. Tetapi dia sudah paham, dia pasti menunjukkan ini adalah sebuah makna khusus. Dan keluar dari makna lughah. Apakah itu tetap berada di makna lughah atau keluar? Paham enggak di sini? Ngerti enggak? Baik. Ya. Bi an nuqila anhu, yaitu dengan dipindahkan darinya. Kemudian dia diletakkan pada tempatnya yang syar'i atau urf. Nah, istilah maknahu ittifaqu qaumin. Itu fi mastuliha alaih. Sesuai dengan istilah alaih. Maksudnya apa? Sesuai dengan kesepakatan suatu kaum. Ala isti'mali syai'in fi syai'in ma'lumin indahum. Itu meletakkan itu penggunaan sesuatu kalimat pada sesuatu makna yang telah diketahui menurut mereka. Katibaki ahli syar'i ala isti'mali salati fi ta'abudi lillahi ta'ala bi'af'alin wa aqwalin. Yaitu sesuai seperti kesepakatan ahli syariat atas penggunaan lafaz salat dalam peribadatan kepada Allah yang itu sholat itu dikerjakan dengan perbuatan maupun ucapan-ucapan. Awalnya adalah takbir, akhiruha at-taslim. Nah, ini bisa dipahami sini. Ini keluar dari makna lugah enggak? Keluar. Ya. Wa ittifaqu ahli lughati ala isti'mali sholati bi makna doa. Dan kesepakatan ahli bahasa bahwasanya sholat itu maknanya ada doa. Itu ya. Baik. Wa hakadha ad-dabatu inda ahli al-urf tutlaqu ala dawatil arba' faqat kal faras. Dan juga sebagaimana dabah menurut ahli urf itu diitlakan, ya, disebutkan secara global kepada hewan yang berkaki empat saja, semisal kuda, unta. Padahal secara bahasa dabah itu adalah hewan-hewan yang melata di muka bumi. Tapi kita tidak bisa katakan cacing adalah dabah. Kalau disebut dabah berarti yang berkaki empat. Nah, jadi ya bisa dipahami sini ya, hakikat itu ada dua pendapat yang disebutkan di sini. Kalau kita tambahin pendapat Ibnu Qayyim berarti tiga. Bahwasanya to majas itu pun dibawa kemana? Hakikat. Hakikat. Dan seorang ya, yang ingin dengan mudah menafikan segala macam syubhat dalam asma sifat, bagusnya berpendapat dengan pendapatnya Ibnu Qayyim ini. Majas adalah taghut. Untuk enggak ada lagi, ya, enggak ada lagi syubhat-syubhat. Misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bal yadahu mabsuutatan, tangan. Udah langsung 'alal haqiqah, 'alal haqiqah. Nah, dengan adanya majas, ini ada celah pintu bagi kaum munharifun. Majas, majas. Walaupun ya majas mereka pun enggak tepat. Nah, ulama ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan majas mengatakan itu alal haqiqah. Alal haqiqah, tangan bagi Allah alal haqiqah. Karena kalau untuk dikatakan ke majas jauh. Sementara untuk mengatakan itu dalam majas butuh dalil juga. Hah, dalil. Entah dalil syar'i atau urfi. Nah, dalil syar'i enggak ada. Dan gak bisa dibawa ke dalil urfi. Ngerti gak sini Ahmad? Ya, paham? Andika paham? Saya Andika. Nah, makanya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Syekh Amin Asy-Syankiti mengatakan alal haqiqah. Majas taghut. Majas itu adalah taghut. Tapi barakallahu fikum. Kemudian mana lagi? Wahada ta'rif itu ya. Iqbal tadi baca lagi nih, dia baca baru sedikit. Wahada ta'rifu ya'um anwa' al-haqiqati. Salah satu. Tarjihahu. Qida al-mustamalu qida qida fi ta'rifi yakhruju al-muhmala al-muhmala wa huwa alladhi laysa lahu ma'na. Ada, udah ya, udah dimatiin semua. Dari kunci dari antum Pak Sabit, siapa kunci dari Pak Edi Pak Sabit? Sabit belum balik. Padahal bilang mau Sabit dia nyari-nyari kali itu. Dia balik gitu. Di WA aja, di WA. WA, WA pun. Terus. Mana? Daiz. Mislu daizin. Maklubi. Maklubu. Maklubu zaidin. Ah, zaidin. Udah cukup. Daiz itu antum enggak bakal bisa baca itu. Antum mau nyebut daiz, dis namanya. Itu pokoknya yang muhmal, yang salah begitu. Kebalikan dari zaid. Iqbal tadi baca dari mana? Hadza ta'rifu ya ummu anwa'al haqiqat al-haqiqati as-salasata. Salasata. Salasata itu dia tabi' dari mana? Mana matbu'nya? Anwa'. Enggak cocok. Salasah dan salam. Hakikoh sama salasah, enggak cocok. Hah? Lagi nungguin gurunya dulu. Oh iya. Kalau enggak ada ya antum lah. Kalau enggak ada ya terpaksa lah Pak Ahrum. Baik, mana tadi Iqbal? Hadza ta'rifu ya ummu anwal haqiqati salasah. Definisi ini mencakup tiga jenis hakikat. Waqad asbata al-musannifu al-haqiqata asy-syar'iyyah wal urfiyah. Ini hakikat syar'iyyah dan urfiyah. Ya dulu ala ikhtiyarihi. Ini menunjukkan atas pilihan beliau. Lihat ta'rifi berdasarkan definisi ini. Wa in kana taqdimuhu li ta'rifil awwali yaqtadi tarjihahu. Walaupun disebutkan lebih awal pada definisi hakikat itu apa sih? Ba ma baqiya fi isti'mali ala mawdu'ihi, kata beliau kan begitu. Nah, ini menuntut adanya tarjih, wallahu a'lam. Jadi penguatan pendapat beliau di situ. Summa qala, kemudian beliau menyatakan wa hunaka ta'rifun akhsaru wa ashmalu. Nah, namun ada definisi yang lebih ringkas. Ya, lebih syumul, lebih mencakup, yaitu al-haqiqah al-labdu al-musta'manu fi mawudi alahu. Haqiqah itu apa sih? Sebuah lafaz yang digunakan ya pada tempatnya, sesuai dengan yang tempatnya. Perhatikan, wal-labdu al-jinsun fi ta'rif yasmulu al-mu'arrafah wa ghairah. Lafaz di sini dia adalah jenis pada ta'rif, definisi. Ini mencakup mu'arraf ataupun selainnya. Wa qawluhu al-musta'malu ay kida fi ta'rif ya yukhriju al-muhmala. Ini adalah kida yang diikat, ditakyid, dipersyaratkan pada definisi, yang ini akan mengeluarkan yang muhmal. Artinya sebuah lafaz yang tidak dapat digunakan. Wa huwa alladhi laisa lahu ma'nan, yang lafaz yang enggak ada maknanya. Semisal daiz itu maklubu zaidin, maklub kebalikan dari zaid, daiz, ini enggak bisa digunakan. Terus ketemu enggak jangan ke bawah lagi. Antum bawa bukunya? PDF. Oh, PDF. Ahlu PDF. Yuk kerju. Yasmalu yasmulu. Yasmulu boleh. Yasmulu. Sekali-kali jadi ahlu kitab dong, ahlu PDF mulu. PDF juga kitab juga, Sat. Hah? PDF kitab juga. Di sama anak cetak, Sat. Hah? Di mana dia anak cetak pakai print, Sat. Oh, gitu. Ini dia. Komputer ada, printer ada. Yang asli. Yang asli. Iya. PDF asli. PDF asli ini beli ini. Ngeprint. Thank you. Ntar, oh jangan-jangan buku yang dia jual perinan semua lagi. Yang kalau start. Kitab yang dia jual perinan semua nih. Bahaya nih. Tapi masya Allah. Kemudian mana lagi tadi? Wa qawlu fi ma wudi'a lahu. Coba Pak Harum. Qaidun sanin. Qaidun sanin. Yukhrijul majaz. Majaza. Yukhrijul majaza li anna majaza fi ghairi ma wudi'a. Tsumma dzakara musannifu anna al-haqiqata salasatu anwa'in. Al-awwal. Haqiqatun lughawiyyatan. Ah, haqiqatun lughawiyyatun. Haqiqatun lughawiyyatun wa hiya al-lafzul mustamilu fi ma. Al-lafzu al-musta'malu. Al-lafzul mustamilu fi ma wudi'a lahu. Fi ma fi lughati. Fi lughati. Fi lughati. Masalu syiar. Mithlu syiar. Mithlu syiar. Wa huwa fi lughati. Fi lughati al-istiqamah. Al-imsahu. Bahwa fil-lughati al-imsaki. Al-imsahu. Bahwa fil-lughati al-imsahu. Qalan qalan nabiwa. Qalan nabiwatu. Qalan nabiwatu. Khairu siyami wa khairu ghairi. Khairun siyamun. Khairun siyamun wa khairun ghairi. Ghairu. Ghairu siyamun. Sa'imatin. Wa ghairu sa'imatin. Tahtal ajazi wa ukhra ta'lu. Ta'luku. Ta'luku lujuma. Lujuma. Lujuma. Ta'luku lujuma. Ah, masbuk, cukup. Ya, qawluh fi mawudi alahu, sesuai yang diletakkan padanya, itu qaidun tsani. Nah, ini syarat yang kedua. Yang ini mengeluarkan majas. Kenapa majas? Kalau majas fi ghairi mawudi alahu. Karena kalau majas lafaz yang keluar dari makna asal. Yang diletakkan pada selain yang ditempatkan untuknya. Ini kalau majas. Ya. Kemudian summa dzakara musannif anna al-haqiqata thalathatu anwa'. Musannif menyebutkan hakikat tiga macam. Ada hakikat lugawi, hakikat syar'i, hakikat urfi. Berarti kalau kita berpendapat dengan pendapat Ibnu Qayyim majaz adalah taghut, berarti hakikat berarti ada tambah lagi. Empat. Hakikat itu ya. Hakikat Asad, asad yakhtub, yakhtubu asad alal mimbar. Hakikat. Hakikat itu. Enggak ada yang memahami itu adalah apa namanya? Apa itu hewan yang dari hutan ya, tiba-tiba Jumatan. Enggak ada yang memahami kayak begitu. Ya. Enggak ada yang memahami. Kayak begitu. Dan saya Allah alam. Saya dicontong kayak begini. Ya. Biar semakin wahabi. Nah ya, tapi banyak ulama masyaikh najat ya yang mengurai usul fikih mereka tetap menggunakan majaz. Nah, enggak ada hubungannya situ. Tapi di sini ya mungkin karena pengaruh ya, kita baca-baca terus buku beliau, ya itu pengaruh. Ya, saya pun juga contoh majaz adalah taghut. Nah, saya malas sebenarnya melewati bab ini nih. Malas saya sebenarnya melewati bab ini. Hah? Apalagi halaman berikutnya anwaul majaz. karena saya sudah bermadzhab dengan Ibnu Qayyim, majas, taugut, taugut. Ya. Baik. Nah, hakikah lugawi apa itu? Wahwa al-lafdu al-musta'malu fi mawdi alahu fil lughah. Itu sebuah lafaz yang digunakan sesuai pada tempatnya, pada maknanya secara bahasa. Contoh siam. Apa siam? Imsak. Menahan. Imsak, menahan diri. Ya. Qala an-nabighah. Berkata nabighah. Nabigh itu kan isim fa'il. Nabagh, nabigh. Wanita yang cerdas gitu. Khailun siyamun khailun ghairu sahimatin. Kuda yang puasa gitu. Dan kuda yang enggak puasa. Itu puasa kalau diartikan secara istilah syar'i. Ini khairun siyamin. Berarti kuda yang menahan diri dan kuda yang tidak menahan diri. Ya, kuda yang diem gitu. Tahtal ajaji, di bawah kepulan debu. Wa ukhra, namun khail yang lain, kuda yang lain itu ta'luju al-lujuma. Ya'luj, ta'luku, bukan ya'luj. Ta'luku. Alaka ya'luku, mengunyah al-lujuma, tali kekangnya. Ini syahidnya di mana? Yaitu ay khairun mumsakatun anil jari wal harakati. Wakilah anil alaf. Yaitu khairun kuda yang mumsakah. Yang tertahan, ditahan dari berjalan, bergerak, dikatakan dia adalah anil alaf, ditahan dari makanannya. Kenapa? Karena dia ngunyah tadi kekang. Baik. Nah, itu secara bahasa. Apa perkataan Maryam? Ya, falan ukallima al yauma insiya. Gitu kan? Inni nadartu lirahmani, saya bernadar kepada Rahman, kepada Allah yang Maha Rahman, untuk apa? Untuk enggak mau bicara ya. Sauma, inni nadartu lirahmani sauma, falan ukallima al-yauma insiya. Saya bernadar kepada Allah yang Maha Rahman untuk saum. Apakah Maryam nadarnya puasa gitu? Puasa, enggak, diam. Saum, diam, menahan diri. Nah, itu secara bahasa. Masuk bulan Ramadan kita dokem aja dia, nggak ngomong, puasa, pas aus minum, pas lapar makan. Nah, ini dinamakan apa ini? Dinamakan salam. Oh masya Allah, ustadznya datang. Pelajaran ini ngirop tahu berarti. Buat tahu deh. Tahu. Tahu. Iya, sudah mulai. Tahu Zaitun. Tahu Marfu. Arok tuh. Udah ngopi semua ini, masyaallah. Ya. Nah, berikutnya hakikat syar'iyah. Coba Mirzam. Dibaca Mirzam. Ahli. Berikutnya hakikoh syar'i. Nah, ini hakikoh syar'i. Apa yang dimaksud dengan hakikoh syar'i? Kata beliau, huwa labdu al-mustamalu fi mawudi alahu fi syara'. Itu sebuah lafaz yang digunakan ya, sesuai pada tempat maknanya di dalam syariat. Misal salat fa inna ma'naha at-ta'abbud. Ya, at-ta'abbud lillah. Ini berarti keluar dari lughah. Kalau dari sisi lughah apa makna salat? Doa. Hayya 'ala shalah, mari kita doa, enggak demikian. Mari mengerjakan salat ibadah makhsusah begitu. Awalnya takbir, akhir tasbih. Nah, kalau hakikah lughawiyah, hakikah lughawiyah salat adalah doa. Ya, kayak tadi ya, dalilnya apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum. Bukan maknanya sholatilah mereka, sesungguhnya sholatmu mententeramkan mereka. Doa. Doa. Berarti itu apa hakikah lughawiyah? Sholat Jumat yuk apa? Doa Jumat. Nah ini hakikah syar'iyah. Ini bukan majas, ya. Ini bukan majas. Jangan dikatakan oh ini majas. Jangan sampai bingung. Nanti antum dibikin keder sama Asy'ariyah yang mereka mengedepankan majas. Kata siapa enggak ada majas? Ini, ayo sholat. Maknanya apa? Doa. Oh, antum mendefinisikannya kayak begitu, berarti majas dong. Nah, ini hakikah syar'iyah. Nanti ada hakikah urfiyah. Ya, hakikah urfiyah. Baik, barakallahu fiik. Hakikah syar'iyah ini jelas ya. Awwal bi af'alin ya ta'abbud lillahi ta'ala bi af'alin wa aqwalin awwal wa takbir akhiru wa taslim ala sifatil makhsusah, ya, dengan sifat-sifat yang sudah tersendiri, yang sudah dikhususkan. Nah, sekarang berikutnya hakikah urfiyah. Hakikah urfiyah perhatikan kata beliau, ini pokoknya yang definisi ini yang rapat yang digunakan ya, yang jadi istilah tadi apa? Takhatub. Tadi apa istilah takhatub? Kesepakatan suatu kaum. Wa huwa al-lafdhu al-musta'malu fi ma wudiya lahu fil 'urf. Itu lafaz yang digunakan sesuai maknanya pada 'urf. Wa huwa naw'an, ada dua, ada 'urfiyatun 'ammatun, ada 'urfiyatun khassah. Kalau 'urfiyah 'ammah ialah ma ta'arafa 'alaihi 'ammatu ahli al-'urf. Ini yang sudah didefinisikan oleh yang sudah saling diketahui oleh ahlul 'urf. Sudah saling diketahui, semisal lafaz dabbah. Fahiya fi lughah ismun likulli ma yadibbu 'alal ard. Kalau secara bahasa itu adalah nama bagi setiap hewan yang merangkak melata di muka bumi. Apa aja, mau ayam, bebek, ya, apa aja. Kecoa, ya, masuk. Ya. Wa ra annal 'urf annal 'urfa khassasahu bidawatil ard. Ini pada selain definisi 'urf yang lebih memberikan definisi lebih spesifik dengan hewan yang memiliki kaki empat, unta, kuda, bebek berarti nggak masuk. Dua, ya. Kemudian 'urfiyah khasah, wa hiya ma ta'arafa 'alaihi ba'du tawa'if. Itu yang sudah saling diketahui oleh sebagian kelompok aja. Minal alfat, dari lafat-lafat tertentu, allati wada'uha, yang mereka letakkan limaknan indah, untuk sebuah makna menurut mereka. Mithlul jazm. Bahwa fil lughah al-qat'u, secara bahasa dia adalah al-qat'u. Ya, memastikan, memutus, itu maknanya. Ya, al-jazm maknanya memastikan atau memutus. Wa inda nahwiyin lahu min al-i'rab. Kalau menurut ulama nahwu, ya salah satu jenis i'rab. Misal marfu. Marfu apa menurut ahli nahwu? Itu urf apa namanya? Salah satu jenis dari i'rab. Nah, tapi kalau dalam ilmu mustalah hadis lain lagi. Ya. Dia adalah asar atau riwayat yang apa? Udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi santum ya. Pak belajar nahwu enggak belajar mustalah pas disebutkan ini riwayat ini marfu'ah. Oh, marfu berarti ini. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Wah, berarti ini enggak bisa karena sesuai dengan yang apa namanya yang sudah saling diketahui oleh kelompok tertentu. Ngerti enggak, Samuel? Nah, ini. Kenapa hujannya? Fal haqiqatu al-urfiyatu al-amatu hiya lam yata'ayyan naqiluha min al-ma'na al-lughawi wal khasatu aksuha. Nah, hakikat urfiyah amah itu adalah yang tidak yang naqilnya yang mengutipnya tidak menentukan secara terperinci dari makna lugawi. Sedangkan khasah kebalikan. Berikutnya. Tafadhal. Pak Adri udah sering baca ini, Pak. Enggak perlu lagi ya murojaah aja di sini. Coba saya Andika. Ah, mana asyaru? Asyara. Badron. Badrona. Ah, ila. Dia tadi ini kerancuan marfu ya. Mau nyumbang. Min. Min ma'rifah. Kalau ma'rufah itu ada wawunya ma'ruf isim maf'ul. Min. Ah. Ah, semua disebut tuh. Al-haqiqati mudafun ilai. Faqala. Wana murada fil madi. Warada al-labdu. Hamluhu. Jangan hamalahu karena hamluhu mesti menjadi isim dari fa'il dari wajaba. Wajaba fi'il lazim. Terus ini dulu, awas dulu. Dikit-dikit dulu. Kapok enggak? Enggak. Tomol. Panik aja enggak kapok. Sekarang somol, ayo. Boleh satu kali salah ceban aja. Masya Allah. Majazu. Arrafahu. Ma tujuwiza. Bidom mitai. Lima. Empat petai. Wa tu'udhiya Nah, hasbul, cukup. Hadza wa qad asyara Ibnu Badran. Inilah yang telah diisyaratkan oleh Ibnu Badran ilal faidati min ma'rifati aqsamil haqiqati. Yaitu isyarat kepada faedah dari mengetahui jenis-jenis hakikat. Beliau menyatakan mata warada al-lafdhu wajaba hamluhu 'ala al-haqiqah fi babihi. Maka kapan saja terdapat sebuah lafaz, maka wajib membawanya kepada hakikat. Itu sesuai dengan babnya. Lughatan au syar'an au urfan. Apakah itu babnya itu adalah lughah, syara' atau urf. Ini beliau katakan. Di kitab beliau Al-Madkhal. Hadza ma yata'allaqu bil haqiqah. Ini yang kaitannya dengan hakikat. Amal majaz faqad arrafahu biqaulih. Adapun majaz, maka beliau telah mendefinisikannya di dengan ucapan beliau Abu Ma'ali Al-Juwayni, wal majazu ma tujwiza an mawdu'ihi. Majaz adalah kan tajawaza, ya tajawazu melewati, ya. Dia adalah yang melewati dari makna mawdu'ihi, dari tempatnya, dari makna hakikatnya. Artinya dia keluar dari makna asalnya. Itu maknanya. Wa qawlu ma tujwiza bidhammit ta, dengan didhammakan ta wa jim. Wa jim tujwiza, jimnya juga didhammakan wa tasdid al waw. Dan dengan ditasdidkan waw maksurah mabni lima lam yusamma fa'ilu. Wawnya itu dikasrahkan. Wal wa tasdidul waw apa i'rabnya maksurah? Hah? Syekh Hussein, apa i'rabnya maksurah? Hah? Maksuratan. Maksuratan. Hal. Yang dia dikasrahkan mabni lima lam yusamma fa'il. Tujuwi, nah, itu wawnya dikasrah. Tujuwiza. Wa yasihu fathu ta, dan boleh juga taknya itu difathahkan. Tajawwiza mabni ya lil fa'il ai ma tu'diya bihi an mawdi'ihi, yaitu yang tu'diya, yang dia melewati maudunya. Tu'diya maknanya melewati aja, jangan dilewati. Yang dia melewati dari ya maudu'ihi, dari makna aslinya, itu majaz. Ini berarti kalau ditinjau dari apa? Makna hakikat yang pertama, yang sesuai dengan lughah. Kalau berarti majaz dari lawan hakikat yang kedua, yaitu hakikat ya, apa namanya? Hakikat lafaz yang digunakan dalam makna yang dijadikan istilah tadi takhatub. Berarti majaz adalah suatu lafaz yang digunakan selain makna yang dibuat oleh istilah tadi, kesepakatan takhatub. Tawgut. Ya, majaz tawgut. Man qalahu ya ikhwan? Ibnu Qayyim, jangan bilang ana Ibnu Qayyim, ana lagi entar. Ibnu Qayyim, majaz adalah tawgut. Baik. Ini hujan nih. Kemarin sih beliau bilang enggak bisa, mungkin enggak on time kali. Kan anak dia kasih, pokoknya saya ngajar sampai jam 11 katanya. Terserah mau datang jam 10 atau jam 9. Oh gitu. Ya udah. Tapi ternyata hujan. Nah, kalau hujan berarti kita isi sama albina. Bawa enggak? Enggak bawa. Apa itu? Bawa enggak? Hah? Ah. Das kopi. Makan tahu saat. Bukan albina, albini. Nah, berikutnya. Ya. C. Coba dibaca berikutnya. Husain enggak bawa bukunya ya? Oh, antum udah pernah di sini dulu kan? Sampai selesai dia. Oh enggak, jangan gantian. Antum Bapak Adri udah pernah ikut pelajaran ini kan? Ah, maaf. Hah? Maaf itu dulu. Nah. Ayo, maaf itu baca. Panukila. Panukila istimal. Panukila. Panukila fil istimali al-ma'nahu asli ila ma'nahul majazi wa mithaluhu ra'aitu asadan yurma. Yarmi. Yarmi. Yarmi. Yarmi aja jangan Yarmi aman marfu. Yarmi. Yurma dilempar. Terus. Nah, terus. Pakalimatun asadu. Pakalimatu asadin. Pakalimatu asadin. Tu'uddiya biha an maudu'iha al-awwalu. Al-awwali. Al-awwali. Nah. Wawal hayawanul muftarisu. Muftarisu wanukolitu. Nukolit apa itu nukolit? Nukilat. Oh, nukolit. Wanukilat. Nukolit. Ada mukolit itu. Wanukilat ilat rajuli asyuja'u. Suja'i. Asbuk cukup. Ya. Wanukila filistimal, maka ya perhatikan majas itu apa? Majas itu togut kan? Majas itu adalah sesuatu lafaz yang dilewati dari makna aslinya, yang keluar dari makna sebenarnya. Nah, wanukila maka dia dipindahkan filistimal an maknahu dalam penggunaannya dari maknanya al asli ila maknahu al majazi ke makna yang majas. Misaluhu misal ra'aitu asadan yarmi. Saya melihat seekor saya melihat singa melempar. Masa singa dilempar? Melempar. Kalau antum bacanya yurma, baru itu. Hah? Baru itu majasnya apa? Hakiki ya, enggak? Hakikah lugawi ya. Nah, ini ra'aitu asadan yarmi. Saya melihat saya lihat singa melempar. Yarmi melempar. Itu adalah kalimatu asadin tu'diya biha an maudu'iha al-awwal. Maka kalimat asad ini maka dia melewati atau dilewati dari makna awal yang pertama. Nah, itu apa? Wa huwa al-hayawan al-muftaris. Itu hewan yang menerkam. Ya, menyerang, hewan buas. Wa nukilat dan dipindahkan ila rajul asuja. Karena rajul asuja itu berani, dia berani melempar. Ya ra'aitu asadan yahtubu 'alal mimbar. Masyaallah. Ra'aitu asadan. Kalau kata Ibnu Qayyim, alal haqiqah. Nah, itu bukan majas. Ya, karena majas adalah tagut. Ah, karena itu. Rizki, saya Rizki. Ahlu PDF. Ya. Kalau yang lain ahlu kitab. Jadi mending antum ya. Daripada ahlu kitab, mending ahlu PDF. Itu. Apa itu? Apa itu? Hakikoh atau lugawiyah, apa urfiyah tu? Nah, ini lagi ngomong alif kita. Urfiyah di sini. Hakikoh urfiyah. Ahlul kitab bimana sahib alkitab. Kalau antum berarti ahlul kitab. Di print PDF-nya berdiri. Jual. Enggak ya, kalau jual buku asli ya. Masya Allah. Udah pakai dalil udah berat dah. Antum mau apa lagi? Ayo lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha ta'rifu mabniyun 'ala ta'rifil awwali lil haqiqati. Wa huwa ma baqiya fil isti'mali 'ala mawdu'ihi. Wa amma ala ta'rifi tani lil haqiqati fayakunul majazi. Fayakunul majazu. Mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabati. Nah, itu mimba bil hikayah. Lafat mastu'mila itu nanti bimali nasbin sebagai khobar yakun. Itu mimba bil hikayah. Terus wa'ala. Wa'ala ta'rifi alladhi zakarnahu yakunul majazu. Al-lafzul muslim. Nah, khobar. Al-lafzul. Oh ya. Al-lafzul musta'malan fi ghairi ma wudi'a lahu wa hadha awdahu wallahu a'lam. Nah, berikutnya wa hadha ta'rif mabni 'ala ta'rif al-awwal 'alil haqiqah. Nah, majaz yang pertama itu, definisi itu dibangun dari definisi hakikat yang pertama. Yaitu makna hakikat yang pertama, itu makna hakikat ya apa namanya? Yang sesuai dengan makna lughah. Lafaz yang digunakan sesuai dengan makna lughah. Nah, kemudian wa huwa ma baqiya fi isti'mal ala mawdhi'ihi, yaitu yang tetap pada penggunaan sesuai dengan peletakannya, sesuai makna aslinya. Amma ala ta'rif atsani, adapun dari berdasarkan definisi yang kedua lil haqiqah, dari definisi haqiqah yaitu apa? Lafaz yang digunakan untuk sebuah makna yang dijadikan tadi apa? Istilah at-takhatub. Tadi apa? Istilah at-takhatub, kesepakatan ya suatu kaum ya dalam at-takhatub, dalam sebuah perbincangan. Semisal salat yaitu ibadah makhsusah, bukan lagi doa. Nah, ini keluar dari lughah. Keluar dari lughah, tapi dinakan ini apa namanya? Haqiqah. Haqiqah. Nanti haqiqah ini yang apa namanya? Yang mastuliha, yang takhatub itu ada haqiqah syar'iyyah, syar'iyyah ada haqiqah urfiyah. Nah, berdasarkan definisi yang kedua ini fayakunul majaz, maka majaz maknanya adalah mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Ya. Yaitu sebuah lafaz yang digunakan pada selain apa yang telah menjadi kesepakatan dari kalangan mukhatibah. Yaitu perbincangan orang-orang yang berbincang itu dari sisi syar'i maupun dari sisi urfi. Yaitu yang berarti yang kedua ini memandang hakikat yang kedua, maka majaz berarti apa? Suatu lafaz yang digunakan pada selain makna yang dibuat oleh istilah kaum ya mukhatibi. Nah, itu ya. Berarti dia lawan dari yang kedua tadi. Nah, barakallahu fikum. Qala wa 'ala ta'rif alladhi dzakarnahu yakunul majaz, maka berdasarkan definisi yang tadi telah kita sebutkan, maka majaz adalah al-lafdha al-musta'mala, dia adalah sebuah lafaz yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, pada selain dari makna yang telah diletakkan asalnya, yaitu lafaz yang digunakan ya, lafaz yang digunakan yang keluar dari makna asalnya. Wa hadha awdahu, maka ini lebih jelas lagi. Wallahu a'lam. Ya. Kalau saya tanya apa faktor dipindahkannya hakikat menuju majaz? Nah, maka jawabannya apa di sini? Syekh Adri. Apa faktor yang menyebabkan alasan perpindahan dari hakikat ke majaz? Kok bisa ya seorang khatib yang berapi-api dikatakan sebagai asad singa? Kenapa faktornya Pak Aki? Ya apa faktornya? Kan banyak itu nanti faktornya. Ya. Itu pertama kata para ulama, semisal ra'aitu asadan yaktub 'alal mimbar, ini alasan balaghah ya, untuk sastra. Jadi ini memiliki nilai makna yang lebih tinggi daripada antum mengatakan ya rajulun suja' ya yarmi ya fil ma'rakah, itu kalau dikatakan Asad yarmi fil ma'rakah itu ablaq, lebih mendalam daripada rajulun syuja. Ini yang pertama. Ya. Baik, ada yang kedua, makna majas terkadang lebih dikenal pada makna hakikatnya. Ya. Makna majas terkadang lebih dikenal daripada makna hakikatnya. Apalagi ya. Karena adanya kejahilan dari mutakallim maupun mukhatab atas makna hakikat, bukan makna majas. Nah, ini faktor berikutnya. Ya. Atau misalkan apalagi? Kalau pakai makna hakiki itu enggak enak didengar dan orang Arab enggak suka menyebutkan sesuatu hal-hal yang jijik. Ya. Maka pakai majas itu lebih bagus. Semisal ghaid itu lebih bagus dibandingkan dengan makna aslinya. Ya. Ghaid. Ghaid itu aslinya apa? Aslinya adalah tempat, bukan. Kalau orang Arab biasa cari tempat buang air besar, cari gurun yang paling bawahnya lagi, nah itu namanya ghaid. Tempatnya namanya ghaid. Nah, orang Arab kalau menamakan yang keluar dari dubur belakang dia dinamakan sebagai nama tempatnya. Ghaid. Karena mereka gak enak nyebutnya itu. Kalau kita kan terang-terangan aja, lah, apalah. Itu sebut tai apa dia. Itu majrur dari tahu itu. Tinja. Nah, kalau orang Arab enggak suka, enggak nyebutin itu. Ya. Aslinya apa? Khira'ah. Khira'ah. Aslinya apa? Khira'ah. Asli khira'ah. Cuman khira'ah orang Arab enggak suka. Makanya yang nyebut-nyebut khira'ah itu kalau dalam hadis biasanya orang-orang selain non-muslim. Ya, misalkan ada yang bertanya musyrikin kepada sahabat Salman Al-Farisi, hal alamakum nabiyukum kulla syai hatta al-khira'ah. Siapa yang nyebut tuh khira'ah? Bukan sahabat, mereka. Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala hal sampai perkara khira'ah? Perkara khira'ah apa? Itu dia tuh yang keluar itu. Nah, kemudian disebutkan ajal pat alamana, diajar kami diajarkan. Nah, itu faktor-faktornya. Ya. Cukup ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Subhanallah wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.